Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, ma yukhad min hadal hadith, apa yang diambil dari hadith ini, ay min al fawaid fiqhiyah wa khuluqiyah wa i'tiqadiyah aydan. اولا استفدنا من هذا الحديث مشروعيه الاعتكاف. Jangan lupa, karena itu inti pembahasan, karena babnya babul i'tikaf. Pelajaran buat kalian, kalau ketika mengambil fawaid tidak ada faedah-faedah yang berkait dengan bab, berarti ada dua kemungkinan. Imma kamu tidak teliti, wa imma, ini kemungkinan yang jauh, penulisnya salah ambil dalil, karena gak berkait dengan bab, dan itu jauh sekali. Maka yang paling mungkin adalah kamu yang salah. Mesti Syekh Al-Mu'allif rahimahullah ketika memberikan judul bab, bab al-i'tikaf, kemudian membawakan hadis gak berkait dengan i'tikaf, ya gak mungkin. Mesti kita yang salah. Apanya yang berkait? Maka biasanya di dalam syarah-syarah dari para ulama mesti ada kalimat hadza huwa syahid, atau kalimat naam, ini adalah apa yang berkait dengan bab, atau ini yang dimaksud oleh muallif sebagai pendalilan atas apa yang dibahas dalam bab. Sehingga jangan lupa, yang pertama faedahnya adalah masyru'iyatul i'tikaf, disyariatkannya al-i'tikaf, karena dalam kisah ini Rasulullah SAW beri'tikaf. La siyama fil ashril awakhir min Ramadhan. Khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Apakah dari hadis ini diambilnya? Wujud? Aina? Naam, fil akhir awakhir min Ramadhan. Thanian, anna al-muhadasa al-yasirah la tunafil i'tikaf. Khususan limaslahatin, kamu anasatil ahl masalan. Faedah kedua, ngobrol yasirah, ngobrol yang ringan, tidak membatalkan i'tikaf. Jadi jangan kalian kira sama sekali tidak boleh. Ya kalau sedikit tidak mengapa. Khususan limaslahah, apalagi untuk maslahat. Kamu anasatil ahl masalan, seperti mu'anasah terhadap keluarga. Taib, berkait dengan keluarga, berarti ada faedah yang berkait dengan ini. Apa itu? Bolehnya berkhulwat dengan istri ketika i'tikaf. Iya apa ya? Itu kan berdua dengan istri. Sedangkan i'tikaf bertentangan dengan masalah urusan rumah tangga atau suami istri. Tapi ini kok suami istri ngobrol kok boleh? Berarti bolehnya berkhulwat. Apa ada kaidnya? Naam, tentunya ada kaid. Kaidnya adalah selama tidak yuthirus syahwat. Akan ada sungguhnya nanti di faedah yang ke-8. Jawazu khulwah. Tapi saya dahulukan karena memang berkait. Ngobrol sedikit tidak membatalkan i'tikaf. Tidak membatalkan i'tikaf. Ngobrol dengan istri sekalipun tidak membatalkan i'tikaf. Berduaan sekalipun ngobrolnya tidak membatalkan i'tikaf. Apa syaratnya? Tentunya syaratnya sebagaimana i'tikaf adalah untuk memfokuskan diri ibadah, maka tidak boleh ada syahwat di sana. Idza lam yuthir dhalika syahwatahu al-munafiyah lil-i'tikaf. Di faedah ke-8. Selama tidak membangkitkan syahwatnya yang bertentangan dengan i'tikaf. Berarti, barakallahu fikum, kalau pengantin baru jangan. Ya. Pengantin baru itu biasanya sedikit aja yusiru syahwah. ya, karena memang masih baru. Ya. Baru assalamualaikum dengar suara istrinya langsung merinding dia. Ya. Apalagi duduk berduaan di masjid, ya, sehingga jangan. Ya. Sebab itu yusir asyahwah. Kembali ke faedah nomor dua. Berarti termasuk faedah hadis ini bahwa berbicara sedikit, ngobrol sedikit, tidak mengapa. Apalagi kalau ngobrol yang berfaedah atau yang bermaslahat. Seperti mu'anasah al-ahl. Yani menemani istri ketika datang ke masjid dan ketika ingin pulang. Maslahat atau bukan maslahat? Mu'anasatul ahl. Maslahat. Maslahat. Catat itu maslahat. Mengapa? Karena akhir-akhir ini ada aliran yang super kaku. Sehingga suami istri kalau ngobrol, ketawa ketiwi, guyon-guyon, dikatakan buang waktu, sia-sia, atau dikatakan sebagai lagwun. Sehingga suami istri enggak ada ngobrolnya, enggak ada guyon-guyonnya, hanya kalimat berikan ya, berikan dah nih, itu aja ya. Ini Rasulullah SAW ya, bertentangan dengan sifat Rasulullah SAW yang yu'anis. Yu'anis itu membuat istrinya anis, tenteram, seneng gitu. Diajak ngobrol, ditanya apa kabarnya, bagaimana keadaannya, ila akhirih. Baik, kembali kepada kitab. Al-Thalithah, ayat faedah Al-Thalithah. Istafadna min hadal hadis, anna fi hadal hadisi husnu khuluqihi. Bahwa di dalam hadis ini ada pelajaran tentang bagusnya akhlak Rasulullah SAW. Walutfihi. Dan kelembutan beliau. It anasaha. Di mana terlihat akhlak beliau dan kelembutan beliau. Beliau tidak membiarkan istrinya begitu saja. Tetapi diajak bicara. Kemudian diantar. Ini semuanya termasuk mu'anasaha. It anasaha. Thumma qama li syayyi'aha. Kemudian beliau bangkit untuk mengantarkan beliau ke rumahnya. Ini akhlak yang mulia. Dalam keadaan beliau beriktikaf. Artinya apalagi tidak iktikaf. Saya mau kesana. Pergi sana. Pergi. Malam-malam sendirian. Jangan. Antarkan. Jangan dipikirkan sekarang. Nanti aja. Barakallahu fikum. Qala, itu adalah akhlak Rasulullah SAW yang berarti kita harus meneladani beliau. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, fahakadha yanbagi an yatahallal muslimuna bimisli hadihil akhlak. Maka demikianlah semestinya bagi kaum muslimin untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Yatahalla, dari kata hilyah. Hilyah adalah perhiasan. Yatahalla, berhias. Yatahalla al-muslimuna bimisli hadil akhlak. Hendaklah kaum muslimin menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Akhlak an-nabawiyah al-kerimah. Yang keempat. Wafihi. Ay fi hadal hadith. Anahu yanbagi an yuzil al-insan ma yalhaquhu min tuhmah. Hendaknya, semestinya, seseorang menghilangkan dari dirinya tuduhan-tuduhan. Yuzil al-insan, seseorang menghilangkan ma yalhaquhu, apa yang dikaitkan dengan dirinya, dari tuhmah. Akhwani fillah a'azzakumullah, ini penting, barakallahu fikum. Jangan dianggap remeh. Jangan berkata, biar saja mereka menyangka saya begini begitu. Biar saja mereka menyangka begini. Jangan. Kamu katakan saya kesini disuruh oleh ustadz dan saya kesini dengan izin. Misalnya masuk ke tempat yang tidak selayaknya masuk. Jangan berkata, silakan mereka menuduh apapun. Jangan. Bilang, ala rizlikum. Ana dakhaltu hadha au hadhihi al-ghurfah biizni min ustaz kada wa kada. Mereka mungkin akan berkata, siapa yang menuduh kamu? Enggak, saya khawatir syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Syaitan akan mengalir di anak Adam mengikuti aliran darah. Jangan sampai kalian menuduh yang enggak-enggak, dikiranya akan berbuat sesuatu yang jelek. Li'alla yadhunna bihi syai' huwa bari'un minhu. Agar jangan sampai mereka menuduh dirinya dengan sesuatu yang dia bari'un minhu, yang dia sama sekali bersih dari tuduhan itu. Ayyan bagi taharruz mimma yusabbibut tuhmah. Maka berarti seharusnya bagi seorang muslim an yataharraz atau taharruz. Betul tulisannya? Taharruz kurang satu. Baik, taharruz. Wa huwa a'ammu min dalik. Kalimat taharuz ini lebih umum daripada yang tadi. Taharuz itu satu, tidak melakukan adamul fi'l. Ma yudhannu bihi, apa yang disangka dengannya kejelekan. Walaupun tidak berbuat jelek. Itu pertama. Jangan melakukan, jangan mendatangi, jangan bersikap, jangan berbuat apapun yang akan disangka dengan prasangka jelek. Barakallahu fikum. Yang kedua, fa in kunta la budda minhu. Kalau kamu terpaksa harus melakukannya, maka harus bayan. Penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan sebab. Bahwa saya melakukan ini karena ini. Jangan prasangka dulu. Pertama dihindari dulu. Jangan masuk ke kamar orang lain. Misalnya satu orang satu kamar. Pondoknya pondok istimewa. Misal. Itu bahasa kerennya privasi. Atau privasi. Kamar itu ruang pribadi. Orang lain gak boleh masuk kecuali dengan izin. Kamu datang, tiba-tiba ada orang keluar dari kamar. Ya pasti, kamu suudan kan? Ngapain ke kamar saya? Ini yang saya katakan tadi, mestinya jangan. Jangan dilakukan, itu pertama kali. Jangan masuk tanpa izin. Jangan membuka tas orang lain tanpa izin. Apalagi mengambil dompet dari baju gamisnya temanmu tanpa izin. Itu walaupun kamu bukan berbuat jahat, bukan berbuat jelek, saya cuma mau begini, saya cuma mau. Jangan. Itu tempat yang madinah. Madinah itu akan tempat yang diduga di sana kamu berbuat jelek, berbuat dosa, mencuri kayak fudul, pengen tahu ini segala macam. Baik, fa in kunta la budda minhu. Kalau kamu terpaksa melakukannya, maka harus ada bayan. Misalnya kamu melihat, wah ini bocor, kasihan nih. Tasnya si fulan, bajunya. Kamu ambil tasnya, kamu ambil bajunya, kamu pergi. Ketika kamu pergi, kepergok dua orang. Wah, pergi dia. Melihat kamu sedang membawa barang orang lain. Kamu katakan, ala risilikuma. Jangan buru-buru. Ini saya pindahkan, saya akan bawa ke sana, karena di sana bocor, kasihan nih punya si fulan. Mafhum? Pertama jangan dilakukan. Kalau terpaksa melakukannya harus ada bayan. Itu semua taharruz, dalam rangka taharruzan minadh dhunun, menghindari prasangka-prasangka. Kembali kepada kitab. Hindari tempat-tempat tuhmah dan in kunta la budda minhu fabayanu dhalika wajib. Yang kelima, anna syaitana lahu qudratun wa tamakkunun qawiyyun min ighwa'i bani Adam. Syaitan memiliki kemampuan. Wa tamakkunun qawi, dan memiliki kemungkinan yang sangat kuat untuk menyesatkan anak Adam. Fahuwa yajri minhu majra dam. Syaitan mengalir pada anak Adam mengikuti aliran darah. Baik. Faedah kelima ini semestinya diiringi faedah yang berikutnya. Maka kita harus ekstra hati-hati dan bersiap-siap untuk menghadapi syaitan. Itu faedah. Faedah pertama, berita bahwa ternyata syaitan itu bisa mengalir pada anak Adam majra dam. Ini mengerikan sekali kan? Kita mendapatkan berita, dan ini sebagian ulama menyatakan yuhmal ala zahirihi. Walaupun ada yang menganggapnya sebagai kinayah. Kinayah itu ungkapan. Hanya sebagai kata kias. Maksudnya bukan mengalir anak Adam. Tetapi sangat bisa untuk menguasai Adam. Anak Adam sampai-sampai seperti aliran darah yang ada di badannya. Seakan-akan. Tetapi yang lebih selamat dan lebih rajih bahkan adalah nahmiluhu ala zahirihi. Kita pahami sesuai dengan dohirnya. Berarti di aliran darah kita ini, syaitan bisa masuk. Mengerikan sekali. Bisa sampai ke al-qalbu. Karena yang namanya aliran darah bermuara atau berpusat kemana? Ke jantung. Jantunglah yang memompa darah seluruh tubuh kita. Kemudian setelah berkeliling seluruh tubuh, kembali ke jantung lagi. Maka barakallahu fikum, syaitan bisa membisikkan sampai ke dalam jantung seseorang. Dari sini berarti ada faedah lain yang disebutkan oleh Ibnu Mulaqin rahimahullah. At-tahaffuz minasyaitan. Harus jaga diri dari syaitan dan harus betul-betul waspada dari syaitan. Karena demikian tingginya kemampuan syaitan sampai bisa mengalir pada anak Adam majra dam. Qala Ibnu Daqiq al-'Id, wa hadha mutaakkidun fi haqqil ulama. Wa man yuqtada bihi. Apa ini? Kata Ibnu Daqiq al-'Id rahimahullah, وهذا متأكد في حق العلماء. Dan ini sangat mutaakkid, sangat ditekankan pada haknya ulama. Wa man yuqtada bihim, dan orang-orang yang mengikutinya, atau orang-orang yang diikuti maksud saya. Barakallahu fikum, berarti harus berhati-hati. Karena sahabat yang mulia adalah generasi terbaik. Khairun nas, sebaik-baik manusia setelah nabinya. Sahabat-sahabat yang mulia adalah orang-orang yang hebat imannya, tinggi imannya. Tapi toh nabi mengkhawatirkan dan berkata, yang aku khawatirkan adalah syaitan. Fa'inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Kalau kepada para sahabat nabi katakan seperti itu, apalagi kepada yang lainnya. Pada para ulama, wa man yuqtada bihim, para ulama dan orang-orang yang diikuti juga sering dimasuki fitnah-fitnah syaitaniyah ke dalam hati-hati mereka melalui aliran darah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa ulama tiba-tiba berubah, menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang ulama yang ikut bersama-sama orang-orang politik untuk membuat grup yang judulnya pembela. Pembela apa? Hak asasi manusia. Ini bukan di Indonesia, di Saudi. Sampai berbicara HAM, hak asasi manusia. Di mana yang lebih tinggi, hak asasi manusia atau syariat? Hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah lebih tinggi daripada hak manusia. Tapi sampai ada yang terbawa, ulama Ini khairun a'azakumullah, karena memang syaitan yajri min ibni adam majra dam. Fala budda min at-tahaffum min makr syaitan. Harus hati-hati dari makar syaitan. Orang yang bodoh diajak oleh syaitan untuk membuat berbagai macam waswasah dan syubhat. Orang yang alim didatangi oleh syaitan dibisikkan kesombongan, bangga diri, merasa paling alim, merasa paling pintar, merasa sampai kemudian ujub, bangga diri, tidak bisa menerima hujjah. Orang kaya digoda agar bakhil. Orang miskin digoda agar hasad kepada yang kaya. Ini khairun na'azakumullah, masing-masing memiliki kelemahan-kelemahan, barakallahu fikum. As-sadisah. Wa fihi syafqatun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala ummatihi. Maka di dalam hadis ini juga ada sifat syafaqah, kasih sayang Rasulullah sallam terhadap umatnya. Rasulullah SAW mengkhawatirkan sahabatnya jangan sampai terbawa oleh syaitan. Ketika ada dua orang lewat, Rasulullah SAW menyatakan ala rislikuma innaha safiyyah. Mada tadunnuna antum? Yang kalian kira Rasulullah SAW itu bermaksud bertujuan apa dengan kalimat itu? Agar Rasulullah SAW tidak tertuduh begitu. Siapa yang jalan bersamanya? Yang lurus berarti laki, yang segitiga berarti perempuan. Hah? Kira-kira apa? Supaya Nabi jangan dituduh? Bukan. Agar dua sahabat ini tidak terbawa oleh syaitan. Mafhum? Dan ini rahmah dari Nabi. Atau syafqah. Syafqatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berarti barakallahu alaikum. Bukan hanya karena khawatir aku dituduh begini. Bukan. Tapi yang dikhawatirkan jangan sampai sahabatnya terbawa oleh syaitan. Kasihan keduanya. Kalau sampai mengucapkan tuduhan yang jelek, yang rugi bukan Rasulullah SAW, tapi mereka sendiri. Kalau oleh syaitan mendapatkan ancaman dosa, menyimpang, sesat, ila akhirnya. Semestinya kalian juga demikian ketika menyatakan, ala rizlikum, aku tidak berbuat jelek, aku berbuat seperti ini karena ini, karena ini, karena ini. Harus niatnya bukan hanya jangan sampai saya dituduh. Itu nomor sekian. Nomor pertama, agar mereka jangan jadi dosa berprasangka padamu dengan prasangka jelek. Inna ba'da dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Agar jangan sampai teman-temannya terkena dosa, itu namanya syafqah. Dan itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya wa kana bil mu'minina rahima. Atau bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih. Apa kalimat terakhirnya? Bil mu'minina raufur rahim. Beliau terhadap orang beriman sangat penyayang, sangat pengasih. Fa innahu ya'lam min dhahiril hal anna rajulaini lam yadhunna syai'a. Karena beliau alaihi salatu wassalam ya'lam, mengetahui min dhahiril hal, mengetahui dari dhahirnya keadaan mereka dua orang sahabat tadi, anna rajulaini, bahwa keduanya lam yadhunna syai'an, keduanya sama sekali tidak berprasangka dengan prasangka jelek. Rasulullah tahu bahwa keduanya tidak memiliki prasangka jelek sama sekali. Wa inna ma 'alima kaida syaitan, tetapi Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui dari Allah bahwa syaitan punya tipu daya asyadid, yang dahsyat tipu dayanya. Fakhafa alaihima, maka Nabi mengkhawatirkan keduanya jangan sampai terbawa bisikan syaitan. Fakhafa alaihima an yuwaswisa lahuma bishay'in yakunu sababu halakihima. Dikhawatirkan atas keduanya. Jangan sampai keduanya dibisikkan oleh syaitan dengan waswasah yang akhirnya menjadi sebab binasanya dua orang tadi karena bisikan syaitan. Berarti Nabi menegur tadi, ala risikuma innaha Safiyyah, jangan buru-buru, ini adalah Safiyyah, itu karena rahmatan wa syafqatan min hadaini rajulain, min hadaini as-sahabiyain radhiyallahu ta'ala anhuma wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. As-sabi'ah. Kenapa menutup kitab? Ketika menyebut Rasulullah SAW, salawat barakallahu fikum, bukan salawat penutup. Yani ketika menyatakan bahwa Rasulullah SAW benar-benar mengkhawatirkan keduanya radhiyallahu ta'ala anhuma wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Sabi'ah, yang ketujuh. Qala ba'dul ulama, beberapa ulama berkata, wa minhu yanbaghi lil hakimi an yubayyin lil mahkumi alaihi wajhal hukum. Ini juga faedah penting. Kata sebagian ulama, semestinya seorang hakim yang menghukumi hendaklah menjelaskan terhadap orang yang dihukuminya bahwasanya kamu dihukum demikian karena ini, karena itu. Ada sebab-sebabnya. Idza kana khafiyan 'alaihi, jika tersamar atasnya. Mengapa? Nafyan lituhmah. Sebagai nafyan lituhmah, untuk menghilangkan tuduhan-tuduhan. Jangan main dorong, main pukul, dalam keadaan tidak tahu. Loh, apa salah saya? Jelaskan. Kamu jangan seperti ini. Kamu gak boleh seperti itu. Itu penjelasan agar jangan sampai ada tuduhan. Kau berbuat zalim. Kenapa kau tiba-tiba suruh berdiri? Kamu berdiri di sini. Santri tadi berdiri sambil bengong. Kenapa saya suruh berdiri? 2 jam kamu berdiri. Sampai 2 jam gak dijelaskan. Sampai besoknya gak dijelaskan. Apa kesimpulan anak tadi? Dan kesimpulan para santri? Kok jahat banget Ustaz ini ya? Iya kan? Karena gak tahu sebabnya. Maka ada tuhmah, ada tuduhan kepada guru tadi. Maka jelaskan. Kamu kemarin begini. Berdiri. Barakallahu fikum. Demikian pula hakim dalam artian bukan hukuman secara fisik, tetapi hukuman secara penilaian. Bukan orang baik. Orang ini jelek. Kamu bilang ini baik, ini jelek dari mana? Harus ada bayan. Harus ada penjelasan. Kalau enggak, engkau kena tuhmah. Kena tuduhan. Bahwa engkau zalim. Sehingga kalau sudah engkau menjelaskan bayan, karena dia memiliki prinsip yang jelek, memiliki pemahaman yang menyimpang, memiliki na'udzubillah perbuatan-perbuatan yang begini dan begitu, dengan saksi-saksi, dengan bukti-bukti, maka ucapan kamu tadi akan diterima. Barakallahu fikum. Yang ke-8, yang sudah kita baca tadi, jawazu khalwatil khalwat al-mu'takif bizawjihi wa muhadatsatuha. Bolehnya berkhalwat dan boleh ngobrol dengan istri ketika i'tikaf. Syaratnya 1 atau 2? 2. 1, idza lam yusir dalika syahwatahu, kalau tidak membangkitkan syahwat. Kalau dikhawatirkan membangkitkan syahwat, udah ya, pulang aja ya. Hati-hati di jalan, cukup. Atau saya antar sebentar balik. Jangan kelamaan. Berarti yang kedua, tidak terlalu banyak dan terlalu lama. Mengapa? Karena kalau terlalu banyak, terlalu lama, maka akan yushghil anil ibadah, akan menyibukkan dia dari ibadah. Kalau yusiru syahwah, bertentangan dengan i'tikaf. Kalau terlalu banyak, menyibukkan dari tujuan utama, Berarti kaidnya dua. Yang kesembilan. Qala Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, wa fil hadis dalilun ala hujumi khawatir syaitan ala nafsi. Kata Ibnu Daqiq al-Aid, dalam hadis ini ada dalil atas serangan syaitan, hujumu khawatir syaitan, terhadap jiwa-jiwa seseorang atau terhadap pikiran seseorang. Wa ma kana min dalika ghairu maqdurin ala daf'i la yu'akhad bihi. Dan kalau di antara godaan syaitan itu ada yang ghairu maqdurin ala daf'i, ada sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh dirinya, maka yang seperti itu tidak disalahkan, tidak dosa, dan mendapatkan udzur. Karena syaitan benar-benar mengganggu seseorang sampai kepada fisiknya. Sehingga ketika dia ingin berbicara yang benar, keluarnya bicara salah. Baik. Tetapi apakah itu ala iradatihi huwa hadal insan awla? Kalau bukan dengan iradatihi, hanya karena syaitan mengganggunya sehingga dia salah ngomong, maka saat itu ma'dzurun fihi. La yu'akhad. Tidak diadab, tidak terancam. Mengapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena manusia tidak akan dibebani sesuatu yang dia tidak mampu. Naam. Demikian barakallahu fikum. Sehingga kadang-kadang ada zallatul alim. Zallatul alim. Ketergelinciran seorang alim. Dia alim. Dia tahu mana syirik, mana tauhid. Tetapi karena bisikan syaitan atau godaan syaitan, karena dibikin bingung oleh syaitan, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang salah. Maka saat itu ma'fuun anhu. Kama fil hadis yang sering dipakai dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala tertawa atau tersenyum. Kapan itu? Ketika melihat seorang hamba yang kehilangan untanya dan bekalnya semua ada di untanya, di padang pasir yang sangat tandus dan gak lihat apapun sejauh mata memandang. Artinya apa? Artinya dia akan binasa. Airnya, makanannya, semuanya di atas unta tadi. Untanya hilang. Maka dia mencari kesana kemari, akhirnya pasrah. Duduk di bawah sebuah pohon dan dia merasa dirinya akan mati. Atau duduk di bawah sebuah ranting, dia akan mati. Aku akan mati. Tertidur dia. Begitu terbangun, untanya sudah dihadapannya dengan perbekalan secara lengkap. Maka dia berkata dengan mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a li farahihi. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, wallahu ashaddu farahan. Dan Allah lebih gembira lagi dari orang ini terhadap taubat hambanya. Kalau ada hamba yang bertobat, Allah gembira. Lebih gembiranya dari orang tadi ketika melihat untanya dengan perbekalannya ada di hadapannya. Asyahid, kalimat engkau adalah hambaku itu kufur. Dan aku Rabbmu, aku adalah Rabbmu. Kufur. Tetapi jelaslah Allah SWT maha tahu bahwa itu zallatul lisan. Bahwa itu ketergelinciran lidah. Dimaklumi, dimaafkan. Karena syaitan kadang-kadang mengganggu sampai kepada fisik seseorang. Apalagi kesurupan. Betul-betul dikuasai seluruh tubuhnya. Maka ucapannya segala macam kekufuran diucapkan. Karena bukan ucapan dia, ucapan syaitan. Ketika diruqyah, tersadar, dia gak tahu apa-apa. Kamu tadi ngomong apa? Tak tahu. Barakallahu fikum. Catatan penting dan faedah penting dari Ibnu Daqiq al-Aid, bahwasanya syaitan kadang menggoda anak Adam sampai pada khawatirnya, sampai pada jiwanya, sampai pada pikirannya, sehingga kadang ada yang tidak bisa ditolak oleh hamba tadi, sehingga tergelincir dalam berbicara. Barakallahu fikum. Kalau yang seperti ini la yu'akhad. Qala Sana'ani al-wiswas tatruqul qalb. Yang namanya waswasah atau wiswasawis, al-wasawis jamaknya waswasah, akan mengetuk hati, yakni akan masuk ke dalam hati. Fa inistarsalal 'abdu, kalau si hamba tadi terus ikut bersama bisikan syaitan tadi, qadathu ila syak, akan diseret, akan dituntun oleh syaitan tadi dengan bisikannya ila syak, sampai pada keraguan. Wa in qata'aha, kalau dia cepat putus dengan apa? Bidzikri, dengan zikir. Wal isti'adah, dengan ucapan isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhahabat anhu, maka akan hilang dari dirinya. Maka kalau ada pikiran-pikiran yang jelek, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa jadi itu adalah dari waswasis syaitan. Yang ke-10, jawazu khurujil mar'ah lailan. Enggak ada yang ke-10. Ya berarti ditambahin. Bolehnya seorang wanita keluar rumah di malam hari. Tentunya ini juga bukan mutlakan. Qaid dengan qaidul ma'ruf. Qaid yang sudah dipaham bersama, yaitu kalau dalam situasi kondisi yang aman. Yang ke-11, tentunya tarkul ajalah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Mulaqqin rahimahullah. Nabi menyatakan ala rislikuma. Ala rislikuma maknanya tenanglah, jangan terburu-buru. Dan itu menunjukkan faedah bahwa dalam segala hal jangan terburu-buru. Khawatir akan terjadi kesalahpahaman. Jangan terburu-buru, khawatir akan terjadi kesalahan. Sehingga dalam segala hal jangan terburu-buru, sehingga Nabi menyatakan al-ajalah minasyaitan, keterburu-buruan itu dari syaitan. Apalagi ta'nisu zair. Saya belum mendapatkan terjemahan yang pas dari ta'nis. Apa terjemahannya menurut kalian? Hah? Tentram, tenang. Apalagi? Tapi ini fi'ilnya, dijadikan dia tenang atau dijadikan dia tentram. Tapi dari sekian kalimat bisa terpahami. Setiap orang yang datang sebagai tamu ke rumahmu, assalamualaikum dan sebagainya, kamu diharuskan sebagai adab dan akhlak yang mulia untuk ta'nis. Ta'nis zair. Orang yang menziarahi kamu itu, kamu berikan ta'nis. Ini juga faedah dari hadis tadi. Nabi datang ke istrinya, yu'annisuhu. Dan diambil secara umum, kalau engkau didatangi oleh temanmu, assalamualaikum, ya kamu jangan kaku. Hendaklah kamu yu'annisu. Ahlan, kaif halak, bukhair, marhaban. Kamu ajak bicara, apa kabarnya, gimana keluarga saya, gimana, ila akhir. Ini yu'annis, barakallahu fikum. Khususun al-maharim. Khususnya lebih-lebih lagi, kalau itu adalah mahram kamu, saudara kamu, ya, kerabat dekat kamu. Barakallahu fikum. Ada lagi yang lain? Kitabul Hajj. Kenapa harus memaksakan Kitabul Hajj? Karena besok dan lusa kemungkinan aku nuga'iban, maka harus ada tugas. Baik. Maka kita selesaikan Kitabul Hajj sehingga mendapatkan paling tidak satu hadis dari Kitabul Hajj atau dua hadis. Kitabul Hajj Al-Hajj lughatan al-qasad, wa syar'an al-qasdu ilal baitil harami li'a'malin makhsusatin fi zamanin makhsus. Al-hajj bil-fathi wal-kasri, dibaca dengan fathah dan dibaca juga dengan kasrah. Boleh dibaca al-hajj, boleh dibaca al-hijj. Dua-duanya tersebut di dalam Al-Quran. Walillahi ala nasi hijjul baiti bil kasr aw bil fatah bil kasr wa adin fin nas bil haji bil fatah aw bil kasr bil fatah. Ini kilahuma waridun fil Quran, al hajju dan al hijju. Min al ulama man yaqul al hajju masdar wal hijju isim. وبعضهم يقول بالعكس فهما لغتان. Maka kita katakan saja bahwa huma lughatan, memang ada dua lughah, bisa dibaca haj, bisa dibaca hijj. Secara bahasa maknanya qasd, tujuan atau menuju. Sedangkan syariat, secara syar'i, al-qasdu ila al-baitil haram, mendatangi ilal baitil haram, yang di sana ada Ka'bah. Artinya bukan haram al-madani, karena Masjid Nabawi juga kadang-kadang disebutkan Masjidil Haram, tetapi disebut dengan muqayyad haram al-Nabawi. Barakallahu fikum. Tetapi di sini yang dimaksud baitil haram adalah Makkah atau Masjidil Haram, yang di sana ada Ka'bah. Kalau tidak ke sana bukan haji. Mendatangi kuburan di Pakistan bukan haji. Mendatangi kuburan Hussein bukan haji. Walaupun secara lughah itu al-qasd, mendatangi, tetapi bukan Baitul Haram, maka bukan yang syar'i. Li'amalin makhsusatin, karena untuk amalan tertentu yang sudah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apa yang selain ini, maka bukan disebut dengan haji. Ana mendatangi Masjidil Haram kemarin, oh, berarti haji? Enggak mesti. Saya ke sana memang untuk ibadah puasa, ibadah salat sana, qiyamul lail ila akhirih, terus pulang. Itu bukan haji. Tetapi amal makhsusah dimulai dengan ihram, kemudian ada tawaf, ada sa'i di sana, ada wukuf di Arafah, ila akhirih, sampai tahallul dan ramil jumar. Fi zamanin makhsus, di zaman yang khusus pula, yaitu di bulan Dzulhijjah. Dan wukufnya harus di tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau selain itu tidak dinamakan haji. Jadi haji definisinya harus jelas. Al-qasdu ilal baitil haram li'a'malin makhsusah fi zamanin makhsus. Siapa yang mendatangi Masjidil Haram, tawaf, sa'i, lakukan seluruh amal al-hajj, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, tetapi bukan di bulan Dzulhijjah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama orang stres, kemungkinan kedua orang sesat. Sepi di sana di hari atau di bulan-bulan lain, wukuf di Arafah sendirian kamu, tidak ada apa-apa di sana. Sehingga harus jelas yang namanya haji fi zamanin makhsus. Stres dengan sesat, mana yang lebih ringan? Yang stres lebih ringan, ma'fun anhu, dimaafkan. Tapi sesat tidak dimaafkan, karena memang dia sengaja-sengaja menyelisihi Quran dan Sunnah. Taib, hanna bizakati li'annaha qarinatuha fi ayatil Quran. Wabtada al-musannif bis-salah li'annaha ahammu arkanid-din ba'da syahadatain. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, al-musannif Imam Al-Maqdisi dan juga para fuqaha ketika menulis kitab-kitab fiqih, urut-urutannya hampir sama. Mesti memulainya apa? Salat. Karena itu adalah ahammu arkanuddin setelah syahadatain. Sedangkan syahadatainya dibahas dalam akidah. Dalam kitab fiqih, salat pertama kali. Wasanna bizakah. Dan kemudian menduakan yang kedua adalah zakat. Mengapa? Li'annaha qarinatuha fi ayatil Qur'anil Karim. Karena itu adalah yang selalu mengiringi salat. Setiap disebut salat pasti diiringi dengan zakat. Salat wa zakah, salat wa zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tuqimuna shalah wa tu'tuna zakah. Qarinatuha selalu mengiringi. Wa thallatha bis-shiyam dan mentigakan yang menjadikan yang ketiga puasa. Likaunihi yajib kulla sana. Karena puasa wajib setiap tahun. Adapun haji tidak setiap tahun. Puasa setiap tahun. Wa yutiquhu yaqumu bihi al-jumhur. Dan juga yang bisa dan mampu untuk melakukannya. Rata-rata manusia bisa. Minal muslimin. Tidak seperti haji. Hanya orang-orang tertentu saja. Maka yang ketiga, puasa dulu. Lebih banyak kaum muslimin yang mampu mengerjakannya. Baru kemudian akhir al-hajj. Diempatkan al-hajj. Rabba'a al-hajj. Li'annahu la yajib illa marratan fil umur. Karena haji ini tidak wajib kecuali sekali dalam seumurnya. Jadi kalaupun dia belum mencapai haji. Nanti tahun depan insya Allah pembahasan haji. Dia masih belum haji. Masih bisa tahun depannya lagi. Masih bisa tahun depannya lagi. Karena tidak setiap tahun wajibnya. Tapi puasa harus segera. Karena tiap tahun dia harus puasa. Harus segera tahu. Wala yajib illa alal qadirin. Dan juga tidak wajib kecuali bagi yang mampu. Wahum aqallu minal ajizin. Dan yang namanya orang yang mampu haji lebih sedikit daripada yang ajiz. Yang tidak mampu. Lebih banyak yang tidak mampunya. Dari sekian ratus juta orang. Mungkin yang bisa haji hanya 1 juta saja. Atau 500 saja. Barakallahu fikum. Maka haji Rabbah dikeempatkan. Wa khammasa bimadha? Hah? Dikelimakan? Buyur, jual beli. Karena kalau sudah mampu haji dia banyak uang berarti. Kalau banyak uang harus digolang. Jangan hilang sia-sia. Hendaklah diputar dengan buyur. Setelah buyur, kamu periksa. Hah? Nikah. Kalau sudah kerja, sudah dagang, ya silahkan nikah. Kalau kamu belum berdagang, belum menghasilkan, jangan nikah. Sabar dulu. Habis nikah apa? Hah? Di sana ada talak, di sana ada li'an, di sana semuanya permasalahan zaujiyah. Sampai kemudian ada qisas. Ila akhir. Urut-urutannya demikian. Barakallahu fikum. Kita langsung membaca hadisnya. Nanti kita akan lanjutkan mukaddimahnya pada yang akan datang. Al-hadithu sabi' ba'dal mi'atain. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waqqata. Ini babnya babul mawaqit. Bab al-mawaqit. Waktu. Mawaqit kan jamaknya waktu. Mawaqit dari kata waktu. Kalian memahami waktu dalam bahasa Indonesia hanya masalah zaman. Sahih? Waktu ini, waktu nanti, waktu besok. Tetapi dalam bahasa Arab, waktu atau mauqit bukan hanya zamanan. Tetapi ada dua, zamanan wa makanan. Mawaqit. Zamanan. Ada juga makanan. Kalau bicara mawaqitus salah, zamanan atau makanan? Zamanan. Mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Tapi ketika bicara haji, mawaqit itu bukan zamanan, tapi makanan. Tempat di mana dia harus berihram. Tempat di mana dia harus berihram. Berarti waktu itu sebenarnya batasan. Batasan waktu bisa, batasan tempat juga bisa. Maka kalau dalam haji, mawaqit adalah batas-batas ini. Di sini ada Masjidil Haram, di sini ada Ka'bah. Ini mawaqitnya. Ketika hujjaj masuk, maka dia melewati mawqid. Yani batasan tempat yang dia tidak boleh masuk ke dalamnya kecuali dalam keadaan ihram. Kecuali dalam keadaan ihram. Kalau niat haji atau umrah, maka jangan melewati batas-batas miqat kecuali dalam keadaan sudah ihram. Kembali kepada hadis. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqqata li ahli al-Madinati dhal Hulaifah wa li ahli al-Syam al-Juhfah wa li ahli Najd wa qarn al-Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam wa qala hunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-Hajja aw al-Umrata wa man kana duna dhalika فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلَ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah SAW menentukan batasan-batasan. Untuk penduduk Madinah, batasnya adalah Dhul Hulaifah. Untuk penduduk Syam, batasnya adalah Juhfah. Untuk penduduk Najd, Qarnal Manazil. Dan untuk penduduk Yaman, Yalamlam. Orang dari Indonesia, kalau masuk ke sana, biasanya melewati Yaman. Sehingga, mauqitnya orang Indonesia, sama dengan Yaman, yaitu Yalamlam. Qalahunna lahunna. Semua itu, untuk penduduknya. Waliman ata alaihinna. Dan siapapun yang melewati tempat tersebut. Seperti tadi Indonesia melewati Yaman, maka miqatnya miqat Yaman, Yalamlam. Siapa yang melewati mereka min ghairi ahlihinna walaupun bukan penduduknya. Siapa yang melewatinya walaupun bukan penduduknya, maka mauqitnya sama. Mimman aradal hajj awil umrah. Bagi siapa yang ingin haji atau umrah. Wa man kana duna dhalika famin haitsu ansha'a. Siapa yang di bawah itu, maka di mana saja dari tempat dia bersiap-siap. Kalau di dalam miqat orangnya rumahnya di sini, maka ya dari tempatnya, dari rumahnya. Min haitsu ansha'a. Hatta ahli Makkah min Makkah, hingga penduduk Makkah sekalipun, ya dari Makkah ihramnya. Al hadis tsamin ba'da al mi'atain. Hadis yang ke 208. عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل النجد من قرن المنازل قال عبد الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya, bahwa Rasulullah SAW berkata, yuhillu ahlil Madinah min dil Hulaifah. Yuhillu dari kata ihlal. Ihlal adalah ketika seorang memulai ihram, memakai pakaian ihramnya, kemudian mengucapkan labbaika hajjan au umratan. Itu disebut ihlal. Itu yang disebut dengan ihlal. Yuhillu ahlil Madinah, penduduk Madinah berihlal mengucapkan kalimat labbaika hajjan atau labbaika umratan dari Dhul Hulaifah. Sedangkan ahlu Syam dari Juhfah. Ahlu Najd dari Qadr Manazil. Dan berkata Abdullah, sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW berkata juga, yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam, bahwa penduduk Yaman berihlal dari Yalamlam. Baik, kita sudah dapatkan dua hadis dengan maknanya secara harfian. Kita akan baca syarahnya insyaAllah pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Dan sudah pula kita selesaikan makna haji lughatan wastilahan. Naam. Nakrahi biadal qadr barakallahu fikum. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.